Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa ahdats, mengada-ngadakan atau membuat-buat perkara yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Maksud beliau adalah dalam urusan agama. Barang siapa mengada-ngadakan atau membuat-buat urusan yang baru dalam agama ini, ma laisa minhu, yang bukan termasuk ajaran kami, bukan termasuk tuntunan kami, fa huwa radd, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, adapun dalam riwayat Muslim, dalam arti tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hal yang sama, tapi sedikit memiliki perbedaan dalam lafaznya. Beliau mengatakan, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan, ya apapun itu, apakah amalan yang dilakukan dengan lisan atau amalan yang dilakukan dengan anggota tubuh yang lainnya, menyangkut meliputi semua bentuk amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa radd, maka kata beliau, fahuwa radd, amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebut-sebut oleh para ulama sebagai sebuah hadis yang sangat agung dan sangat penting. Kenapa? Karena hadis ini menjadi sebuah barometer, sebuah tolak ukur untuk menilai keabsahan suatu amal soleh yang dilakukan oleh setiap muslim. Apakah amalan soleh tersebut sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga para ulama ketika membahas tentang permasalahan ikhlas atau keabsahan suatu ibadah, maka mereka senantiasa akan menyebutkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Karena tadi, hadis ini merupakan salah satu barometer atau patokan untuk menilai keabsahan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba.